بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Usulu Sittah, enam landasan pokok di dalam agama ini, karya Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, yang kemudian kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Naam. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan al-aslul awwal, landasan pokok yang pertama, yaitu ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan lawannya, yaitu lawan daripada tauhid, lawan daripada beribadah kepada Allah hanya kepada Allah saja. Apa lawannya? Huwa syirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah, dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang landasan pokok ini dari berbagai sisinya dengan bahasa yang bisa difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma lamma sar ala aktharil ummati ma sar. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah, thumma lamma sar ala aktharil ummati ma sar, azhar lahum syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa taqsir fi huquqihim wa azhar lahum syirk billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Kemudian dengan berjalannya waktu terjadilah apa yang terjadi pada mayoritas manusia, terjadi perubahan pada mayoritas manusia, yaitu merajalelanya kebodohan. Maka ketika terjadi hal ini terhadap mayoritas manusia, azhar lahumus syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin. Maka syaitan menampakkan kepada manusia ikhlas, yaitu syaitan menampakkan bahwa ikhlas itu na'am meremehkan orang-orang saleh. Makna ikhlas adalah memurnikan ibadah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Ikhlas dinampakkan oleh syaitan dalam bentuk meremehkan dan menghinakan orang-orang saleh. Wa taksir fi huquqihim. Dan syaitan menampakkan bahwasanya ikhlas yaitu beribadah kepada Allah saja, ya, dinampakkan oleh syaitan sebagai bentuk meremehkan dan melalaikan hak-hak orang-orang saleh. Wa adhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Dan syaitan menampakkan kepada manusia kesyirikan kepada Allah itu dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh dan para pengikutnya. Ini yang dinampakkan oleh syaitan kepada manusia ketika telah terjadi perubahan pada kebanyakan manusia. Telah merajalela kebodohan di tengah-tengah manusia. Ya. Sehingga syaitan menampakkan bahwa tauhid, ya, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Ini dinampakkan oleh syaitan dalam bentuk meremehkan dan menghinakan orang-orang soleh dan melalaikan hak-hak mereka. Dan sebaliknya, kesyirikan dinampakkan oleh syaitan dalam bentuk mencintai orang-orang soleh, mengagungkan dan memuliakan orang-orang soleh. Ini yang terjadi ketika merajalelanya kebodohan di tengah-tengah manusia. Ya. Tauhid dianggap sebagai keburukan. Ya. Beribadah kepada Allah saja, beribadah hanya kepada Allah saja, ya, dianggap sebagai suatu keburukan. Ya. Karena orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, katanya meremehkan kedudukan orang-orang saleh, meremehkan para wali, merendahkan hak-hak mereka dan seterusnya. Sebaliknya, kesyirikan dianggap sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh, sebagai bentuk pembelaan terhadap orang-orang saleh, yaitu dengan mereka berdoa dan beristighosah kepada orang-orang saleh. Padahal itu adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan ucapan Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah. Yaitu ketika terjadi perubahan pada manusia atau pada mayoritas manusia, terjadilah apa yang terjadi di tengah-tengah mereka berupa merajalelanya kebodohan, maka syaitan menampakkan ikhlas dalam bentuk meremehkan orang-orang saleh dan dalam bentuk merendahkan hak-hak mereka. Qala Syekh idza qila lahum. Jika engkau atau jika dikatakan kepada mereka, ya, la tad'ul makhlukin, jangan kalian berdoa kepada makhluk, ya, jangan berdoa kepada na'am mayit, wala tastagithu bihim, jangan kalian beristighosah kepada makhluk, jangan beristighosah kepada mayit, walaupun mayit itu adalah wali, walaupun mayitnya adalah nabi, jangan kalian beristighosah kepada mereka. Udu'ullaha wastagithu billah, berdoalah kalian kepada Allah dan beristighosahlah kalian kepada Allah. Was'alullaha, dan memintalah kepada Allah. Watawajjahu ilallah, dan menghadaplah kepada Allah. La tatawajjahu ilal kubur wal amwat, jangan kalian menghadap kepada kuburan dan mayit-mayit. Ketika dinasehati dengan nasihat ini, nah, berdoalah kepada Allah, beristighosalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, menghadaplah kepada Allah, jangan menghadap kepada kuburan dan mayit-mayit. Jangan berdoa kepada makhluk, jangan beristighosalah kepada makhluk. Ketika dinasehati dengan nasihat ini kepada mereka, yakulun, maka mereka menjawab, anta tatanaqqasul awliya, engkau merendahkan para wali, engkau meremehkan para wali. Haula'il awliya qadruhum indana an nujillahum wa nahtarimahum wa nahtafa bi asma'ihim. Mereka para wali itu punya kedudukan di sisi kami. Kedudukan mereka adalah untuk kita muliakan, untuk kita hormati, dan kita panggil nama-namanya. Seperti yang kemarin, ya Ali, ya Hussein, ya Tijani, ya Abdul Qadir, dan seterusnya. Mereka adalah para wali. Kedudukan na'am besar di sisi kami. Memiliki kedudukan di sisi kami, sehingga kami harus memuliakannya, menghormatinya, dan memanggil nama-namanya. Hadza qadruhum, inilah kedudukan mereka. Fa anta tatanaqasuhum wa la ta'tarif bi fadlihim, sedangkan engkau meremehkan mereka, merendahkan mereka, dan tidak mengakui keutamaan mereka. Hakadza yaqulun li du'ati tauhid, demikian yang mereka ucapkan kepada para dai tauhid. Demikian yang mereka ucapkan ketika para du'at tauhid, para dai tauhid yang menyerukan kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Ketika diseru untuk beribadah hanya kepada Allah saja, jangan berdoa kepada makhluk, jangan istighosah kepada makhluk. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, beristighosahlah kepada Allah. Jangan menghadap ke kuburan atau ke mayit. Ketika para du'at tauhid menasehati dengan nasihat ini, maka jawaban mereka seperti yang tadi disebutkan. Ahli tauhid dianggapnya meremehkan orang soleh. Ahli tauhid dianggapnya merendahkan para wali. Ahli tauhid dianggapnya menghina dan merendahkan hak-hak orang-orang soleh dan para wali. Nas'alullah salama wal afiyah. Inilah makna bahwasannya syaitan menampakkan kepada manusia, yaitu menampakkan ikhlas dalam bentuk meremehkan orang soleh dan merendahkan hak-hak mereka. Orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, tidak mau beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh, tidak mau meminta dan beristighosah kepada para wali dan orang-orang soleh, dianggapnya sebagai orang-orang yang merendahkan dan menghinakan kedudukan orang-orang soleh. Dianggapnya sebagai orang-orang yang merendahkan hak-hak orang soleh. Sehingga ketika diseru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dan jangan menyeru ke kuburan atau menghadap ke kuburan atau meminta kepada mayit, mereka menjawab dengan jawaban tadi. Menuduh ahlu tauhid sebagai orang-orang yang merendahkan dan menghinakan orang-orang soleh. Maka apa yang kita katakan kepada mereka? ketika mereka menuduh ahli tauhid meremehkan dan menghinakan orang-orang soleh. Fanakululahum, maka kita katakan kepada mereka, nahnu nuhibbus solihin, kami mencintai orang-orang soleh, kami mencintai para wali, wali-wali Allah, ya, bukan wali-wali syaitan. Kami mencintai para wali-wali Allah, kami mencintai orang-orang soleh. Wa nuhibbu awliya Allah, dan kami mencintai para wali-wali Allah. Wa nuwalihim, dan kami berloyalitas kepada mereka. Wa nujilluhum, dan kami memuliakan mereka. Wa nahtarimuhum, dan kami menghormati mereka. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabbi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kami tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari hak Allah. Yaitu kami tidak memberikan sedikit pun ibadah kepada mereka. Karena mereka makhluk semuanya, walaupun wali, walaupun orang soleh, tapi mereka adalah makhluk. Tidak boleh kita memberikan sedikit pun dari ibadah kepada mereka. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabb wa la nu'tihim syai'an min al-ibadah. Akan tetapi kami tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari hak Allah, dan kami tidak memberikan kepada mereka sedikit pun ibadah. Tak boleh beribadah kepada wali atau orang soleh. Li'annaha laysat haqqan lahum, karena ibadah tersebut bukan hak mereka, bukan hak wali atau orang soleh, karena mereka makhluk. Akan tetapi ibadah itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Wahum la yardawna bihadha, dan mereka para wali dan orang-orang soleh enggak ridho diibadahi dari selain Allah. Enggak ridho ada orang datang ke kuburan meminta kepada wali tadi. Wali, para wali-wali Allah tidak akan ridho kepada orang-orang seperti itu. Para nabi tidak akan ridho, para rasul tidak akan ridho. Jika ada orang datang ke kuburan nabi atau rasul kemudian meminta-minta kepada nabi atau rasul. Para nabi dan rasul, para wali-wali dan orang-orang soleh, mereka tidak akan ridho dengan perbuatan ini, karena ini perbuatan menyekutukan Allah. Wala yardawna bi annahum yud'auna ma Allah, dan mereka para wali dan orang-orang soleh tidak ridho mereka diseru di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastaghafu bihim fi syada'id, dan mereka pun tidak ridho mereka dimintai istighosah, ya, ketika terjadi kesusahan, kesulitan dan seterusnya, tidak ridho mereka dimintai istighosah. Karena orang-orang saleh dan juga para wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang bertauhid, yang hanya beribadah kepada Allah saja. Maka bagaimana mungkin akan ridho ada orang datang kepada dia atau kepada kuburannya kemudian meminta-minta di atas kuburannya. Mereka tidak akan ridho dengan perbuatan ini. Ini yang kita katakan kepada mereka. Bahwasanya, bukan kita merendahkan hak orang soleh, bukan kita menghinakan para wali, bukan. Kami mencintai mereka, orang-orang soleh dan para wali-wali Allah. Kami berloyalitas kepada mereka, kami membela mereka ketika mereka direndahkan. Kami memuliakan dan menghormati mereka. Akan tetapi afwan, kami tidak akan menyerahkan sedikit dari ibadah pun kepada mereka. Karena ibadah hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kami akan memposisikan mereka pada posisinya, sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai makhluk yang berhak untuk dicintai, akan tetapi tidak berhak untuk diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita katakan kepada mereka. Kemudian kata Syekh, wa azharu lahum syirka billahi fi surati mahabbatis solihin wa atba'ihim. Dan syaitan menampakkan kepada manusia, yaitu menampakkan kesyirikan kepada Allah dalam bentuk kecintaan terhadap orang-orang saleh dan para pengikutnya. Sehingga manusia menganggap menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hal yang biasa. Karena digambarkan hal tersebut sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh dan para pengikutnya. Sehingga suka meminta kepada mayit. Berdoa kepada mayit, kepada orang soleh atau kepada wali. Meminta hujan, meminta jodoh, meminta naik jabatan, meminta sukses, meminta rizki dan seterusnya. Datangnya kemana? Ke kuburan wali atau ke kuburan orang soleh. Dan mereka anggap ini sebagai bentuk memuliakan dan mencintai orang-orang soleh. Padahal ini adalah kesyirikan kepada Allah. Menyekutukan Allah. Syaitan menampakkan kesyirikan kepada Allah dalam bentuk kecintaan kepada orang saleh dan para pengikutnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, hum yaqulun. Mereka berkata, inna istighatsatahum bis-shalihin. Sesungguhnya istighosah yang mereka lakukan kepada orang-orang soleh, wastinjadahum bihim, dan istinjad, yaitu meminta bantuan yang mereka lakukan kepada orang-orang soleh, mereka katakan ini sebagai i'tirafun bifadlihim wa ijlalun lahum. Sebagai i'tiraf, sebagai pengakuan terhadap keutamaan mereka, sebagai i'tiraf, itu bentuk mengakui keutamaan mereka dan sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Jadi mereka anggap bahwasannya memuliakan orang-orang soleh dan menghormati mereka itu harus dengan apa? Berdoa kepada orang soleh, meminta kepada wali di atas kuburannya, beristighosah kepada mereka, berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Ini mereka anggap sebagai bentuk kecintaan kepada orang soleh, kecintaan kepada para wali, dan sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Hadza ma zayyana lahumus syaitan. Inilah yang dihiasi oleh syaitan untuk mereka. Jadi syaitan mengemas sedemikian rupa kesyirikan kepada Allah dalam bentuk kecintaan dan memuliakan orang-orang soleh dan para pengikutnya. Ini yang dilakukan oleh syaitan terhadap manusia tadi, yang jauh dari ilmu, yang jahil, tidak mengerti tauhid dan tidak tahu syirik, sehingga kesyirikan dikemas dengan sedemikian rupa, dalam bentuk kecintaan terhadap orang-orang soleh dan para pengikutnya. Sehingga berbondong-bondong datang ke kuburan, baik kuburan wali atau kuburan nabi, berbondong-bondong meminta di atasnya. Dengan berbagai macam permintaan. Padahal ini adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Menyekutukan Allah Azza wa Jal. Ketika ada yang melarangnya, mencegahnya, ya, maka langsung mereka menghadang dan menuduh orang yang menghalang dan mencegahnya sebagai orang-orang yang merendahkan orang-orang soleh, merendahkan hak para wali, dan seterusnya dengan berbagai macam tuduhan. Inilah yang digambarkan oleh syaitan, nah, terhadap manusia atau kepada manusia. Wal muradu bisyaitan syaitanul jin wa syaitanul ins. Dan yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia itu membungkus sedemikian rupa, ya, membungkus kesyirikan kepada Allah dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh, kecintaan kepada para wali. Nah, siapa yang melakukan? Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin jelas. Bagaimana syaitan dari kalangan manusia? Ulama'ud dolal, syayatinul ins. Para ulama yang sesat, mereka adalah syaitan dari kalangan manusia. Yatakallamun, mereka berbicara, berceramah. Wayaktubun, dan mereka menulis tulisan-tulisan. Wayu'allifun, berkarya. Fidda'wati ila syirik, dalam mendakwahkan kesyirikan. Ceramahnya isinya mengajak kepada kesyirikan. Ceramahnya isinya atau tulisannya isinya mengajak kepada kesyirikan. Yaitu mengajak untuk berdoa kepada wali. Berdoa kepada orang soleh. Menghasung untuk ramai-ramai datang ke kuburan wali atau kuburan orang-orang soleh. Kemudian berdoa di sana. وَيَزْعَمُونَ أَنَّ هَذَا مِنْ تَعْظِيمِ الصَّالِحِينَ. Dan mereka menganggap bahwasannya ini adalah sebagai bentuk pengagungan dan memuliakan orang-orang soleh. Wa minal i'tirafi bi fadlihim, dan mereka menganggap ini sebagai bentuk mengakui tentang keutamaan mereka, orang-orang soleh. Wa min muwalatihim, dan mereka menganggap ini sebagai bentuk loyalitas kepada orang-orang soleh dan para wali. Wa anna adama du'aihim wa adamal istighatsati bihim minal jafabi fi haqqihim, dan mereka menganggap bahwasannya tidak berdoa kepada orang-orang soleh dan tidak beristighosah kepada orang-orang soleh ini sebagai bentuk merendahkan hak-hak orang-orang soleh. Wa min bugdihim, dan sebagai bentuk naam kebencian terhadap orang-orang soleh. Ila akhiri mayakulun, sampai akhir yang mereka ucapkan. Hadza mawjudun fi kutubihim, dan ini ada di dalam kitab-kitab mereka. Ada di dalam tulisan-tulisan mereka. Bahkan terekam dalam ceramah-ceramah mereka. Nah, mereka mengajak kepada kesyirikan. Mengajak untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia. Membungkus kesyirikan tersebut dalam bentuk pengagungan dan kecintaan terhadap orang-orang soleh. Maka kaum muslimin harus jeli dalam masalah ini. Harus jeli, teliti, dan ilmiah. Tidak sekedar ikut-ikutan. Dulu, dari dulu nenek moyang sudah seperti ini kita. Nah, kita hanya meneruskan. Ini namanya taklid. Hendaknya kaum muslimin harus jeli dalam masalah ini. Harus ilmiah. Dan harus benar-benar mencari kebenaran. Mempelajari agama Islam ini dengan benar. Mempelajari tauhid. Dan juga mempelajari lawannya, yaitu kesyirikan. Agar tidak terjatuh ke dalamnya. yaitu agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Nah, selesai dari penjelasan al-aslul awwal, landasan pokok yang pertama dari 6 landasan pokok di dalam agama ini. Apa landasan pertama? Naam, yaitu memurnikan dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Atau mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Dan penjelasan tentang lawannya, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah agamanya para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi dan seluruh para rasul, ini yang mereka dakwahkan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut menyeru kepada umatnya, u'budullah, beribadahlah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu jauhilah sesembahan selain Allah. Ini naam inti dakwah para nabi dan para rasul. Dan ayat-ayat di dalam Al-Quran sangat banyak menjelaskan tentang kaidah ini atau landasan pokok ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal ini dengan bahasa yang bisa difahami oleh orang awam sekalipun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, banyak. Nah, orang akan faham langsung. Oh, ini perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh berbuat kesyirikan. Akan tetapi, naam, Al-Quran hanya dibaca dengan lisannya saja. Ya. Hanya perhatian dengan tajwidnya dan hurufnya saja. Ya. Akan tetapi tidak mengamalkan isinya. Al-Quran di satu lembah, sedangkan amalannya, amalan manusia di lembah yang lain. Nah, mereka membaca ayat tentang larangan berbuat kesyirikan, tetapi perbuatan mereka berbeda. Perbuatan mereka menyekutukan Allah. Ya. Berbuat syirik kepada Allah. Ya. Dengan beristighosah kepada makhluk. Memanggil-manggil nama-nama mayit. Ya Ali, Ya Husain, Ya Badawi, Ya Tijani, Ya dan seterusnya. Ya wali ini, Ya wali itu. Padahal mereka membaca Al-Quran. Bahkan sebagian mereka hafid terhadap Al-Quran. Hafid dengan 7 kiro'ah, bahkan 10 kiro'ah. Ya. Akan tetapi, suka meminta kepada mayit atau beristighosah kepada makhluk. Ya. Allahul musta'an. Taib. Selesai dari landasan pokok yang pertama. Nah, kita lanjut pada landasan pokok yang kedua, yaitu kita baca matannya saja untuk penjelasannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Al-aslu tsani, landasan pokok yang kedua. Amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ini. Wanaha anitafarruqi fi, dan Allah melarang dari bercerai-berai di dalam agama ini. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awam, dan Allah menjelaskan tentang hal ini dengan penjelasan yang memuaskan, penjelasan yang lengkap yang bisa difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Yaitu perintah untuk bersatu di atas tauhid. Bersatu di atas agama tauhid ini. Dan tidak berpecah belah. Tidak bercerai berai. Tidak berkelompok-kelompok. Tidak berpartai-partai. Bergolongan-golongan. Dan seterusnya. Allah perintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agama ini. Bersatu di atas tauhid. Bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wahtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita. Melarang kita dari menyerupai orang-orang yang suka bercerai-berai dan suka berselisih dari umat-umat sebelum kita. Fahalaku, sehingga mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama ini. Dan Allah melarang mereka dari bercerai-berai di dalam agama ini. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dzalik. Dan bertambah jelas lagi dengan apa yang datang di dalam sunnah, yaitu di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk bersatu di atas agama, di atas tauhid. Bertambah jelas dengan adanya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam minal ajabil ujab, dan ini termasuk daripada perkara yang sangat menakjubkan di dalam hal ini. Tsumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi wal ilmu wal fiqhu fid-din. Kemudian berjalannya waktu, terjadilah yang terjadi, merajalela kebodohan, sehingga menjadilah perpecahan di dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, itu dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai fikih di dalam agama. Perpecahan, bercerai-berai, berselisih di dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, menjadi dianggap sebagai ilmu dan sebagai fikih di dalam agama. Wasarul amru bil ijtima'i la yaquluhu illa zindiq au majnun. Dan jadilah urusan ijtima', bersatu di atas tauhid, perintah untuk ijtima', perintah untuk bersatu di atas tauhid, tidak mengatakannya atau tidak mengucapkannya kecuali orang yang dianggap sebagai zindiq, atau orang gila. Itu orang-orang ahli tauhid yang mengajak manusia untuk bersatu di atas tauhid. Jangan bercerai-berai, jangan berselisih, jangan berpecah belah. Ini dianggap sebagai zindiq. Dianggap sebagai majnun, gila. Dan seterusnya. Ini yang terjadi pada zaman beliau. Zaman siapa? Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, sekian ratus tahun yang lalu. Apalagi zaman sekarang. yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Semakin merajalela kebodohan, semakin subur kejahilan. Nah, taib ini pokok yang kedua atau landasan pokok yang kedua. Dan insyaAllah penjelasannya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.